بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله أعلم بمراد فلما نسوا ما كسمان سنين يا أمم كبتر وكتك سنين يا أمم ذكروا ing barangkang den pituturan ya umam kabe ing mau izu tegese den urukan ya umam kabe wa khuifulan den pepedeni ya umam kabe bihi kalawan ma minal basa iwa dharai yatan rezeki ing baksa kafakiran kasusahan wadharai lan kamadaratan lan gering palam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabe fatahna maka ngabuka insun agung bitakhwifi macane kalawan den entengken fatahna watasdirilan den tasdidan fatahna tahna alaihim ingatase umam kabe abu abakulli syain pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkun lahum kedue umam kabe hatta malah-malah idha farihu tatkala bararunga ya umam kabe bima utu kalawan barangkang denweh ya umam kabe farah farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong akhondahu makang nyik sayang sunagumum ya umam biladabi kalawan siksa bagdadan lek kaget ajatan tegesa lek kaget payidahu mublisun maka kaget umput tau ya umam iku mublisun akang putus asa kabe aisu naming kuli khair tegese kang pegat kang putus asa kabe saking saban-saban kebecika waquti adabirul qawmi allazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allahu a'lamu bimuradi fakuti amaka den bedol atau amaka den pegatkan dabirul qawmi opo akhirai kaum alladzina zalamu yatani wong akekang pada zalim ya alladzina kabe ay akhiruhum tegesa akhirai kaum bian istu silu kalawan yanta den rusak ya kaum kabe Alhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah Rabbil Alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatese nulungan ing pirang-pirang rusul atawa ngatese den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak ke wong kang kafir kabeh ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun khaliq Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan tepercaya, lain sekadar tepercaya, bahkan manehanana ngalelewe, lain sekadar ngalelewe, tapi bahkan merangan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula. Karitu horeng umat nu baheula. Lain kakara kuari Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kanjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kanjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua, bahkan Kanjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua, nu baraheula ge kitu bae, tah mimiti ku Kanjeng Nabi diajak sasamaran ngajak belah dieu jelas-jelasan fasda bima tuma kabelah dieu terus Kanjeng Nabi dakwah, tetapi para kafirin-kafirin anu ku Gusti Allah hatena geus dicap boro-borong milu. Kahdanan kumilu merangan dari kakang jengah sampai perang jengkang jengah. Lantaran tiba helana kos itu atau terus datang ke kuari, ulah kaget. Lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam. Satungtung urang kuari bagi ya salilah hirup teeren-eren urang ngadenge perang teh. Tereleren ngadenge perang gisma Irak, kemudian ke Libya, kemudian bahula memehna Ethiopia terus tereleren. Bahkan rencana na terus bae Amerika mah. Sebabnya nama jualan senjata, kebelah dina tina awal jualan senjata. Lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia, ya terus karena agama. Bari geus mengarah ke agama. Entak sing hade, urang teh sing hade ku ari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu kareutu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur, ngan beda cara perangna. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang. Atuh kuari mah teu puguh jajanna mah di luhur, bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salah pan kuari. Urang paling nyingkir kapal. Paling urang markas-markasna geus dibuat kuari di Indonesia direncanakeun markas. Non gitu ngarana kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ieu teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya na masang satelit, masang kieu mana Cikupa. So, oh iya Citra ini. Mana Bojong? Wah iya. Mana sepatan? Woi. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalaganta kitu jasa. Kitu jasa karena aku hari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kanjeng Nabi dakwah, Kanjeng Nabi ngajak. Dilelewe ku kapir teh. Lain sakada direrewe di jebian, dianiaya Kanjeng Nabi teh. Nah, ditegor kapan ku Gusti Allah teh? Teguranana melalui baksa iwa borro. Paila. Dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana. Urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam, jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan. Padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah. Kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu. Kok kuari mah jadi madarat jasa, boro-boro boga kendaraan imah mewah, dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa. ditegur ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegur ku Gusti Allah wadharra, penyakit-penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati, setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana? Kapan orok, kapan setruk mah itu tina pemikiran, setruk mah tina pemikiran. Lantaran temahi nu kudu dipikiran kana otakna mudal setruk. Ya orok pikiran naonnya nak? Apa pikiran bapak nak sering naik deui? Jadi puyeng meureunnya nak. Tarita orok setruk, masya Allah karim. Heh, saya geus caritakeun nana. Tarolah nu geus boga pikiran mah. Nyana teh geus temahi budak wari lalajo. Ina TV, tina internet dan lain sebagainya kahayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak. Bisa jadi tersetruk. Budak letik ya lantaran temahi di otakna. Kahayangnya na terlalu bongsor kayaan metetet. Ya otomatis kan setruk. Pantes sama ai orok. Orok setruk. Masya Allah. Ini bawa ke Imakola. Kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Bapak lagi bingung. Teguran tikus ya Allah. Lain anak si mbak jeng si emas baik di Jakarta anak-anak pejabat ngesetruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus ente loba penyakitan sarua baik. Tegoran ti Gusti Allah, secara umumna setruk, secara khusus-khususna iya penyakit-penyakit nulaina iya geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tak tetep baik ditegor kitu teh muah si kene buang kawarah kene baik. Kos diurang di Indonesia tegor ku tsunami saminggu jelemah henteu ka diskotikna deres ta begitu tsunami Aceh neuleum mayat ambalaya dipermasalahkeun cara mandi anana. Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional, darurat bereskeun geus nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusan anak tuh mandianan aku mah digubiak baeng geus atuh. Geus maning kubur baeng geus. Darurat sanes sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa, iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah. Na eta lah. Jadi nyata neuleu eta teh euhargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan euhargana euhargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh uhargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena uhargani wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyeuna nyana pararaeh berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgulimpang dan lain sebagainya saminggu jelema nu rekreasi karang bolong sepi sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung, Lembang sepi kabeh. Bahkan Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel-hotel kabeh. Nah, diskotik, naik klub kabeh sararepi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deh dan lain sebagainya sampai ku tegor deh Jogja breh sabar aja upahena teh 500 ya saoti kumarimu 200.000 ya gempa deh suka bumi sabar aja upahena ayah warin 20 ya saya tik sama kumarim anggis terjadi masalah upahena diukur naku tsunami itu boleh 200.000 itu saya tik unan-unan jeh kumahamun kanyana. Tah eta teh gempa seutak seetik tegoran ku Gusti Allah tidih-tidih tu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung kuari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kada teu ieung-ieung keneh kumaha tah Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah alam bi muradi palamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajeding ninggalkeun kana piwurukna. Teu ngadenge kana pituturna. Tengah hiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung dorote tetep bae. Umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila, melalui gempa, angin dan lain sebagainya, tapi tetep bae manehanna teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge. Baraheula umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanna tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabi na. Tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadro, tapi nyada tetep bae teu ngajeding terus bae inkar kafir maksiat kubaha ta ujung-ujungna geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna. Bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumata bakalna. Batahna alaihim abwaaba kulli syai'a. Cek Allah geus ku harima ku aing disuburkeun dibuka ku harima lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan. Walah dibuka ku harima naon bae jadi duit. Cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit. Kabeh kuarima jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuarima dibeuleum jadi duit. Kabeh eueuh nu teu jadi duit. Atu akibatna malalah mur jelema teh. Tanah dijualan, gunung dijualan, segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat kitu kene sapa bisa. Akibatna mewah kahirupan teh mobil, en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran kitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng. Bahkan ku nafsuna imah teh lain boga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an. Ku sekarang itu teteh. Nyanah ngomong hahaha. Lah, ya urang maksiat ge geuningan anu mahmur. Ya urang maksiat ge ja subur. Yah, kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala sia bohong teteh. Terlena ku kemewahan dunia. Ieu nu baheula ieu mah. Nu baheula teh kararitu. Nu kuari mah tuh leuwih parah. Nu baheula ieu nu ku sekarang itu. Bohong rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah jakuari kendaraan atuh jeung mewah iba jeung mewah urang jazinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti sia ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun. Jago si Allah sadaik ge sia, moal kebel deui darakeun ku sia. Hayo, buat teh nya mah nyana teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus. Atuh ku bangsa panganunan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae. Wah, dimomoy ku geus sadaik mah hirup sia ku ari mah. Patahna alim janu aing ieu. Hayo. Watuh keur mejehna manehanna iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya jina kakawasan aya jin di nyana atuh pindah-pindah nyana maneh ngan kanikmatan teh tinek leup ieu kanek leup ieu wow atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh. Pindah kuari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaharasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro was diacak gas mabok ge kitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman Wah, geus dungaran ganja menges tah tamanges jadi hisapan sehari-hari. Mimiti BK Magadon datang ka ekstasi terus kunyana dilalap terus. Aya nu laporan rakyat asa bodo rakyat teh urang mah urang mah terus bae kos kitu, pejabat teh geus kos kitu, pedagang nang geus kos kitu, rakyat ge milu kos kitu. Diketos handap tangkal awi make anting gede jasa. Tangkal awi mana make anting mabok. Ngabok. Batur mama bok teh keluar teh roti aya na mah suweg. Aduh Gusti Allah. Mabok ieu mah kabeh geus berjamaah. Ulah dikira teteh, baheula yeuh baheula pejabat teh merabok zararina judi. Pedagangna pemborongna kitu keneh, ahli ekonomi judi kabeh ge. Rakyat milu kabeh. Tinggal hanya beberapa persen nu ceurik bae ka Gusti Yesu kunaon kieu-kieu teh keur beujeuh nangeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya dinyana jabatan aya dinyana wewenang aya dinyana sakabehna aya dinyana sakahayang kumaha teh Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidrak hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanna sesenangan ku kabungahan-kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum bagtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun ka kerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararae atawa angin ambalaya terus kitu bae parae jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenerna kabeh nu iman mah ngan kadeuleuna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru jeung malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat batu lain cara pengacara dipilihan mana nu aya duit atuh teu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek tek tek tek oh ieu mah nu sok di majelis asyial istiqlaliah teh cek cek cek cek aya bae bae anti heula maksudna kitu disalametkeun dan nu baheula teh kitu ngan kadeuleuna mah bureg ngahiji akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun atuh dirinya putus asa nyana kaduhung amat cek nya aing gamar ieu teh iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun eueuh hartina kaduhung kereta mah aya sunah min kulli khair masyaallah numantak cek ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat muga Allah nyaahkeun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka taun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentek rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cek Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa kak Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieuh istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto dosana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos kitu deh tungtungna jore jasa atunya mah nyahoeun dosana Soeharto urang mah penting nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae Soeharto teh tapi pan kunyana makanya wan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atuh jana mah nyaho. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Atungan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanna jeung korupsi nyaho atuh komo ku hari. Atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta ku eta ku eta ku eta. Uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu. Korupsina atuh janyaho, mun dibejakeun atuh janyaho. Korupsi timimiti si A si B si C cetakan niwun atuh janyaho kabeh ge. Atuh boro-boro, boro-boro nul handap nu luhur ge nyaho atuh komo di kabupaten. Sadanya nya ada ditutup-tutupan ge, emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi itu janyaho. Atuh janyaho, bupati Tangerang, bupati Serang, bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan ta ba? Sanajan teu dibuka ge atuh janyaho. Jeung teman lain rahasia. Lain rahasia, jangan patur ge nyarahon korupsi eta sabenerna korupsi tata sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Cenah kiai nyanyahoanan bupati korupsi. Aing mah ulah neuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi lurah. Atau kamu ka ditu, ka embahna. Inculah bae geus korupsi atau ka embahna. Ulah hese-hese aing mah deuleuk kos kitu lantaran abah kula dalilna. Kumaha emang? Ya sia mah santri kiai anu nya. Heeh, kunaon emang? Kopehna miring akur jeung guruna. Atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapana ge kos kitu, kitu bae sih dalilna ulah hese-hese. Soekeun sia ku aing. Buktina atuh jalurah korupsi teuna naon atuh horeng inohong na ge kitu ieu. Urang lamun nyarita bupati korupsinya ulah loba omong jeung gubernur ge embahna korupsi. Urang nyarita ka gubernur, pa gubernur, ibu gubernur, kunaon sih korupsi ulah loba omong lah jadi luhur na ge kitu keneh. Atuh teh mah korupsi berjamaah. Berjamaah afdalu. Hei Indonesia, ikur nyaritakan gos gitu. Lain caritaan kula, caritaan wartawan-wartawan nun meritakan nyana di berbagai koran. Emang kia sok maca koran, lo lupa omong. Gitu bae pokoknya emang guys. Kira aing maca koran atuh. Masuk aya bae, ayo bungkus lauk asin gitu. Dibacaan seetik-seetik. Masya Allah karim. Ulama sakadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek ulah alhamdulillah rabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi. Lalaguan mabokna emang kumaha temuat di dia berbagai instansi laporan nyabaah ke Singapura ngeinin di Singapura menenangkan pikiran mabok tete. Atau sekadar mabok majah henti terlampias kan coba cari perek. Aduh, di samping di negara mah, ieu rahasia negara sebenarnya mah. Mun kunjungan-kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu. Ya kulantaran hoak ya dipake wae. Masya Allah, marabok, zina, judi. Judi. Nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia. Nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang. Di Pandeglang di kitu naon ngaranna? Deket pantai. Dininya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakeun ku kula menterina tidak tanda tangan. Ulah dikira Tommy teh ya. Neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Nah, kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan, yeh, Jawa, Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia. Ulah surasari-surasari ngeunaheun jeung geumah urang ka Lampung. Eh, sakira mah naon meureun. Henteu urang bisa nyebrang ka ditu babari. Pikir di Lampung bakal kumah sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin, aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya dua tempat anu kunyana di bidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanana tinggal tanda tangan unggul teu. Tah kuari nyana nu mantak hayang segera ge tah jembatan. Jawa itu Lampung disebutnya Jalam. Teta-teta di itu bagiannya tempat perjudian. Wah, geus boga sabaraha tempat-tempat judi. Sedengken eta dek calon presiden. Kula mah ngan sakarang ngabejaan bae janu milih mah bapak-bapak. Nggak ulah-ulah tuh bisa. Jalo babatur nanya nama. Atuh di pasar kemis di jalo babatur nanya tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah tuh terus bae. Eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lainnya na doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam. Jih emang kumaha aya pelindungna di dinya meuleun kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyang-puyang lah pokoknya. Salah satunya pikir eta Indonesia eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan. Hutan dibakar lain sa dibakar-dibakar nah, emang kumaha gitu. Namun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuhna naonan tah mah geus diragajian tek tek tek dibawa ka ditu ka luar negeri geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kota ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk atuh sia mah sia aing encan minyak namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Dihandap mah diteken titah meuli minyak urang dibeli ku urang nyana mah nyawan tanu di luar mana untuk sedegen mun dicaritakeun jatah-jatah di luar negeri sabara. Nah geus tama Indonesia negeri tercinta menang nebus nyawa menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibeuleum para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha ayo nyana di ditu ganti deui mobil da singang sarta ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jakuari mah Kangjeng Nabi na geus teu aya kiai nya nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tatadina sau beli aya nu membagang di jaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasehat-nasehat anu kadengena kumanehanna teu ngeunaheun tembak ceger Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak coba hayu de kumaha hanya sekedar nasehat encan aksi-aksi acan geus ditembak encan aksi teteh kakarak di panggung doang kakarak nyaritakeun doang kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak naon rugina sih sakadar ngadengekeun jancan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto numantak loba jasa jasana, loba jasa dosana. Kaharta kamal mulai kaharti tadi dinya keneh geta. Geus mulai eta. Di zaman saya eta pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka. Luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tebak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikeun presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa komong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur cerita reformasi, mahasiswa ditebak. Cek. Pangabna saha? Wiranto mah nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikeun teh? Tuh, coba hayu. Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabara urang anu tertembak, mana teh nyerina meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan, kabeneran. Ikut urang, panjadek jadi presiden. Ima keur carita doang, ima keur carita kayaan Indonesia. Nah kuari SBY, menya. Mali teruskeun ku aing. Aduh Gusti. Ima keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus mah bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres karorupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah atawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rayap jalan. Iye, lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa, Masya Allah luar biasa. Tapi iye ngelola na teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang urang teu diome, diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan mah loba resiko. Kudu urang Indonesia bae geus terketahui di dinya aya minyak, serang ku Amerika. Ih, luar biasa. Diome, dibere jatah doang, dijual ku nyana. Nyerin teu hate bangsa. Tak ieu mah keur carita endek nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyao. Aya nu dua kali dijual, tilu kali dijual, disertifikatkeun aya tilu sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar Kemis aya nu tilu aya nu opat sertifikat teh. Nah jual pertama lah geus cukup bae make SPPT. Kadua hayo AJBN-na. Nomor katilu dijieun deui anyar opat kali ngajual. Bisa baik kuari los tanggung jawab ke dirobol jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat iya tungguan ayat iya calo kos kitu di mamanage lurahna kerjasama kos karar itu ngeseulu cerut KBG asa aing hebat baik ngajual dua kali tilu kali bahkan ke pemilik nama lah diberete kekercetan anda doang. Aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna na lurah ka mana nyana ka mana. Di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparo rapat ka ieu teh ngah nyungkelak ieu lurahna ka mana ieu. Loba keneh duit tangka paeh can dibayar di luhur da bage beitu da ka luhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona. Ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kumaha nasib bangsa. Ikir carita kebangkawarhan akhlak ieu mah ndek diakurkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos karar itu, calo geus karar itu, pemuda anak kuari mararabok zararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu, kuari di hareupeun mata urang nu miceun orok. Di pasar Kemis geus sabaraha urang nu dipiceun orok, pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeuheung. Ya Allah ya Rabbi, perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Emba ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheulana henteu pernah masantren datang ka dieu pan diimahna mah aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang yeuh lamun ka deuleuh ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadilah. Terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Haji nage lumayan boga persentase lah seutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebab nyana kitu bae sih ulah hese-hese salat bagus, puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji. Ya lumayan, pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil. Ci. Bahkan ditanya, "Ji, itu mah bangun aja lain salakina lah. Jelema ngontrak ieu sabodo, penting mah nya mayar bae ka aing." Nah, sia. Emang teu kadenge ku cili aing kitu eta. Emang urang mana cenah Ki Haji? Ulah loba omong sia, pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah. Di Cilongok mah henteu. Terbeda rasakeun. Nah, kuari tiluhur geus kararitu. Kemudian ti kelas pemborong geus kararitu, kelas calo geus kararitu, kelas pemuda kararitu, kiai. Kiai kuari kiai, lain nyukseskeun agama, nyukseskeun sekupi. Nyukseskeun apansa. Ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai, pan eta ngacak. Kiai teh jeung organisasi nutup para rugu. Kiai teh nyukseskeun kandidat. Encan puguh mawa ka agama, pan beda arah. Kiai mah titah ngajakan ka agama, ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis. Kunaon didukung atuh kiai? Kiai mah cukup bae, budak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae. Ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an, SMS-an sing ada mun henteu awas sia ku aing. Awas sia ku aing. Aing geus terbebani ieu, geus dibere sekupi aing. Ji, pondok geus dibangun nih. Tah eta kiai geus ngacak, kiaina geus kos kitu. Batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi. Tah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal. Eta teh najis teh kos kitu teh. Racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur. Usur teh hartina perpuluh. Eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh, wari disempilkeun di pondok pesantren, sempilkeun di majelis taklim. Majelisna jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina, mungkin ngararaji. Nu tatadina jamiahanna geus aya meureunan nanti 300 mah kuari nganti luan. Nganti luan majelis geus hebat, listrik dan geus bagus, kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah kawuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah. Anu ngangkat bupati masyarakat, nu nurunkeuna kudu masyarakat deui, nu ngangkat gubernur masyarakat, mun urang mampu bareng nurunkeun bisa. Di demokrasi mah kos kitu, demokrasi the most rise, kekuasaan tertak pada rakyat. Rakyat memilih, rakyat bisa nurunkeun. Presiden dipilih ku rakyat, turunkeun. Bismillah, henteu akur mah ku rakyat keneh, ganti harita keneh. Nu tadina SBY turun, ganti ku si Peot. Beres. Kitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing, nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui Sapinah Riyad Takrib. Ah diangkat ku aing. Batur kabeh nyebutkeun tad, kemana tad? Meunang nitah saha eta ngaustad-ustad? Meunang 2 tahun naek, yai kemana yai? Meunang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae. Kabelah dieuna mbah kemana mbah? Mbah Anom. Meunang saha? Kabelah itu na Abuya. Menang saha ngangkat eta? Menang Allah jelema dibere. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh ngiaing-ngiaikeun. Kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub. Yeh, cek Allah pan ngacak. Kan kamari masa pina nu dibawa-bawa kon kuari jadi SMS-na lain gitu. Wah, teu beres si cak Gusti Allah. Ha, diturunkeun ku Allah. Nu naekna keuneu Gusti Allah, nu nurunkeun Gusti Allah. Apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta? Henteu. Tapi ku Gusti Allah, kuari lain kiai tama jamara. Nang saha ta ngomong kos kitu? Nang Allah. Lain kiai tama kos kitu mah, naon bau bentak. Lain kiai tama kos kitu mah, naon? Ha eta julukan-julukan ti rakyat. Menang saha? Menang menang rakyat. Rakyat nang saha? Nang Allah. Gas, ulah diarajian, kiai kos kitu, emang kudaun, sarua jeung aing, nyana proposal, aing proposal. Ya gas, tekar, nang saha eta, nang Allah, ngacak. Nges ngacak, nah kiai na kuari nges ngara racak. Nges ngara racak. Tuh, dele kuba di Cisoka, tuh dele di Belaraja, tuh dele di Pasar Kemis, tuh dele di Sepatan, tuh dele kuari di Cipondoh, tuh dele di Ciledug. Dele di Serang, dele kiai kabeh. Lah cenah meureun Tangerang doang eta, Banten doang. Coba ku ari ka Bogor, Al Hadin Sawa. Coba ka ditu ka Cianjur, ka Sukabumi, sami bae. Coba ka ditu ka Bandung, sami mawon. Sarua. Coba ka Jawa, weh pada bae ge. Make ge aya mauk-maukan merintah mah. Sarua. Ya Masya Allah Karim. Ngacak berarti. Mimiti ti pemerintah geus ngacak lain ngurusan rakyat, ngurusan pribadina, ngurusan partena korupsi menjadi-jadi. Pemborongna geus ngacak, lain jak ngamahmurkeun. Pengusahana geus ngacak, calo mah geus karuhan ngacak. Geuh kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak. Di nasehatan. Lah, nasehat tinggal tunggu tanggal main. Falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa idzu wa khuifu mau'izohna iya ne piwuruk-piwuruk ceramah-ceramah nakunyana geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bilbasa iwadarro. Geus dibere tsunami Aceh, geus dibere tsunami Pangandaran, geus dibere angin beliun, geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya. Tapi tetep bae falam ya ta'izu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngejeding. Ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding geus. Atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia. Wari luar biasa naon bae jadi duit. Baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kali naon kadang-kadangna. Tuh sia nya hoja sapaan. Ya osok burung. Kali jodohna geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane. Di Kalisadane na di oya-goya kue hati menang pindah kuari ka kawasan Pasar Kemis. Atau nu mahmur mah orang Pasar Kemis. Cek orang Pasar Kemis tekudu jauh horenganan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Murah dari 50.000 hutang. Gusti Allah. Pancara kiai nyaho bae. Deuleuh contohna kuari keur taun baru. Zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya. Masya Allah kondom ambalaya di dinya. Urut naon eta kondom mah nya urut budak leutik. Kondom ambalaya bener kan sih? Ji eta teh tanda bukti teh mah kondom teh aja. Allah ya Rabbi. Tanyakeun ka polisi nu betul. Bapak tahu? Ya tahu bener katanya. Mungkin pelakunya salah satu juga bapak. Ya dikit sih. Sararial jasa. Masya Allah, berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus, bahkan di kontrakan-kontrakan, di perumahan-perumahan, anu encan terisi. Ternyata begitu diselidiki kondom ambalaya, Masya Allah. Gusti Allah, geus puguh nunyian minuman. Lantaran aya kekerasan-kekerasan, teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen, merekan. Ya sebukan ngan seri sia nyahonya sia nya. Sebukan kedrigen. Tarolol jasa masyaallah. Meureun manan kitu ge aya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi. Geus asupkeun kedrigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli kitu. Aman. Indonesia masyaallah karim mabok menjadi-jadi. Zina. Judi mah geus teu kudu dicaritakeun. Boro-boro judi anu bener-beneran judi, sangkilang main bola geus jadi judi ku ari mah. Nu reuneuh jadi judi tolol henteu. Nu reuneuh. Nu reuneuh tebak-tebak lalaki teh awe mun lalaki sia meunang Avanza aing, mun bikang aing nu meunang tolol teh coba. Kan nu reuneuh-reuneuh bloon jasa. Masyaallah ieu dagara neuk jadi naon. Kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun. Terus-terusan ditegor ku Allah geus teu didengekeun. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Mahmur luar biasa. Ngajual naon bae jadi duit, hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat mah geus loba jasa. Dilindungi anu luar biasa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Awas hatta idza farihu bima utu. Sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikin ku Gusti Allah, awas lantaran takabur sombong akhadnahum bagtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beulang kabeh. Fa idzahum mublisun engke kakarat tidinya nyana putus asa aing kadukung amat kos kieu jaya mah pae asa nang ngahareupan siksa aing tah sia. Aing kamari teu ngazakat duh kadukung amat pae ieu mah aing ruh aing teu gadenge ka kiai aduh aing mah pae ieu mah ieu duh tukar ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah pae kabeh putus asa tidak tina naon-naon nu kunyana ditinggalkeun. Gak bisa daya guys. Fa idza hum mublisu. Ya Allah. Kos kitulah ieu kaayaan umat tiba-tiba. Kuali bangkawarah jasa. Amerika emang sumber bangkawarah. Sekedar kanyaho-nyaho bae. Ieu bakal disiksa kekabehan geus. Kumaha kitu? Lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang. Ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan di unggal negara. Tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika. Bahkan ieu nu ditangkep ga pesanan Amerika lain lalagaan. Lantaran dideteksi ku Amerika sahaya nu neuk gabangun Indonesia boga kekuatan pesen. Ya Allah ya Rabbi Gusti, Inggris jasa ieu mah sekedar nyaho bae ieu disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu. Ulah dikira eta harta ti teh lain pesenan amir pesenan sarua bae. Lamun ku kula dicaritakeun naon salahnya nyanya atuh janyana mah eta mah sakadar usaha. Sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan. Kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana, apa negara dirugikeun jah henteu. Kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya. Tapi kan eta geus pesenan. Yes, ieu keur secara kituna bae. Oh, adapun hutang ka nagara pan tanggung jawab fisikna ge aya. Ieu mah keur carita keur carita pesenan. Di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih teh eta kota ditangkep. Encan dipesen ku Amerika. Moal kebel deui tetep kapesen. Dipesenan. Bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen? Oh, moal libera nyaho ku aing atuh kono. Aya deui ge moal kebel deui ge muncul deui. Cenah teu salah dipesen ku Amerika. Asal geus aya dina ringuang lingkup praktis di politik di kabajukeun negara pesenan. Gus Dur emang sanu nurunkeun. Lain Megawati, lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika. Soeharto sanu nurunkeun Amerika. Kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nya jadi atuh Amerika nanca nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur. Ji, negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika. Nah ieu teh asing hade. Geus dinasehatan ku rektor, ku dekan, geus dinasehatan ieu teh ku para dosen, mahasiswa bergerak, kiai nu nyaho geus bergerak, tapi masih keneh bae. Awas palama nasu. Namun nyana ninggalkeun kana nasehat-nasehat para mahasiswa dosen. Ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae. Awas sakedeung deui moal kebel deui. Dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna. Awas sakedeung deui bakal akhadnahum bagtatan fa idzahum. Ya Allah ya Rabbi. Goyang. Deger-deger. Ditendang. Wah, jatuhna naon sakedeung doang. Gede. Woho, sarariun. Uy, ka mana ieu urang? Uy, ka mana ieu urang? Uy, aweh deui. Aduh, nyetel TV deui, nyetel video deui. Je, ya Gusti Allah, lain istighfar ka aing. Awas ya sakaligus. Kakarak, disakaliguskeun ku Allah. Gunung meletus dan lain sebagainya. Fahum fa idzahum mublis. Na'udzubillah min mindali. Duh Gusti Allah mantak sing hade jasa sing hade mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullah ta'ala yuntil ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna madzalik istidrajun minhu lahu. Ngeri jasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusa-manusa maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat bae terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu. Eta teh istidraj ti Gusti Allah. baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan, si eta teh jama bok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidrot moal kebel deui deuleukeun deuleukeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikan ge leuwih ti 4-5 genep terus bae ya cak jada jateuna naon teh salah teu naon moal kebel moal kebel moal kebel moal kebel moal kebel moal kebel. Ya tu tinggal di dalam gerbae kasaksian gaya kurang. Emang gua istirahat tigo si Allah. Lainnya anak nublah kamar iya gaya contoh geslo bajasa. Contoh lurah nular ingkuk. Kuari geus teu daya teu upaya. Jangan buah deg jasa kuari. Itu kau yang mual kembal. Mual kembal. Lain lurah bae kabeh jeng imam mamu mamum nak. Jeng mamu nak mual kembal. Mun tegeran istighfar sia-sia ada yang mamum kadinya. Di calo-calo moal kebel deuleukeun geus rarangsadan calo nu tiheuh lagi kuari bawa teu boga sapedah kempes-kempes ajan jalo bajas. Oh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah. Aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat nang buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna. Kuari geus kolot teu ngaringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gableg paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah henteu. Ya loba jasa camat teu kudu dicerokeun teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu. Ya nyaraho mamang geus nyaho malah mah. Ya dulur mah amang pan camatna ge. Jeh teu loba jasa eta teh istidraj cing hade. Tah eta keur nyaritakeun batur kuari sing hade ka diri urang. Oh aing beusi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang mah ibadah dikocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang ka deuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ay yakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajzara'u. Teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieuneun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidrat ti Gusti Allah berarti nyana teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebel deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, singade jasa singade. Tinggal urang kuari nu cicing bae kiai. Ustaz sok kadatangan jelema nu kararitupan. Kiai mah tu datang bae jeparan ti kokosed. Atuh parti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranana tinggal kotorna bae kiai. Tengetkeun ku sia kiai. Lah cenah ye kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah. Sing ada urang babarengan ya sing ada ieu nagara nu sejen mah kajeun rusak ge asal urang Tangerang bae. Pan cenah rusak. Atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa. Yeuh puguh Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masyaallah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku ari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha? Ja osok kadatanganan. Entek inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa, "Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin." Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun, sambut marhaban bi syi'aris salihin. Sambut, sambut, sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah, sambut ku anjeun eta teh, anjeun teh keur kadatangan syi'aris salihin. Coba kiai aya ulah nu nyambut nu fakir. Amun aya kiai na keur ngedeng bae kitu. Waalaikum. Ka pamajikanna saya teh coba. Sa. Eta mah jata tangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Istirahat. Jeung sayupon-sayupon. Masyaallah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Waalaikum. Saya teh. Kitu mah nini-nini cenah. Nini-nina. Ya bangun nama aku mempeleng tawang kementa-menta bejakin ker suare suare jangan bisa jadi kiai itu bisa nyambut. Waalaikum. Waalaikum ke anaknya coba delek sa aja itu masana bangunnya santri sekolah tapi berak-berak kolot kanyohan santri sa calanannya panjang sampingnya kaluhur oh Cianjur ya gajian kukum aja Cianjur ieu bae kajen ku kumaha ge. Naek naon ning kadinya na? Bu kesangan bah. Tidak istirahat bae lagi. Ditegor si aku Gusti Allah. Ditegor. Ya urang dititahna ge kuduna mah marhaban bi syi'aris salihin mun aya nu kos kitu. Ah masyaallah. Marhaban ya ahlallah marhaban tanggep urang. Oh kebebet cetek. Aduh hese jasa hirup teh Gusti. Sebab kiai mah geur dideleukeun ku Allah, kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu kasih kiai. Siapa menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakan kuari kerdideleken mantak ulama Inggris jasa ke kerdideleken siapa kemana hati siapa coba ketika datang mantak kaima kiai mau macam-macam nu datang ke timimitin waras datangkan edan aya ayah kaima kiai mah datang edan maju sekali nu datang rombongan edan masya Allah iku mah menyikapi awas kerdideleken ku Gusti Allah je mangkumah etete utusan Allah nek dikumahakeun ieu tah eta datang-datang timitin susah kuduna mah marhaban marhaban sambut duh nu miskin mah datang cari kayak gitu cai nginumna gelek oh kurang kene tambah saka nu pelayana santri geus eueuh deui nyutai teh mah cai sumur geus ada mah asal cai bae geus sama kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, masyaallah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aingna ngaing ngiriman teteh. Mantak ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris shalihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantak lamun aya kiai ngahormat ka camat, salah. Ngahormat ka bupati, salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati, cak bapa-bapana santri, jeuh nyana dihormat aya aing teu balik sia. Cak bapana balik, ulah mondok di dinya. Kurana tu aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana na teu ngahormat ka aing, kuna aing mah jaga kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojeg. Watu pada itu mah dihormat jasa aing teu ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae tenang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Kugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alit berabe jeung berbaabah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ya urang dikiaikeun sote ku rakyat. Kunula leutik beja berbaaba teh jeung berta bata beja berbata jeung berta bata nim jeung berta tama jalan mata sinjaresi ya jeung mata sia nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu. Di mana ayah nu datang ke anjen jelema sugi menghadap ke anjen sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugi kos kitu Kanjeng Nabi Musa merenung ya Allah ya Rabbi apakah seluruh nu sugi kudu kitu ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugi Musa baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan geus dideketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiarus salihin sarua jeung pakir lamun pakir dan jeukeun agama ku syiarus salihin ku pakirna lamun nu sugih ajak titah nganjeurkeun syiarus salihin ku sugihna ajak deketan kumaneh geus dideketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu. Aye kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanna. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanna. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jana teu daekeun, ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti nyan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, tiru ku urang. Kuari lamun aya datang bupati, sambut ku urang. Zambun ujilat ukubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial Cak Bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah. Balik aing Cak Jana. Keke heula ih. Terus kudu balik masuk berwita nih sok mah perawan. Deketan ke orang Bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40x40. Nah, ini sekarang lagi dibangun, mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor, kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, ah dari uang saya. Nih, deketan tak Bupati kos gitu. Deketan tak. Lamun Cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid? Mana? Tinggal kitu bae. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun Masjid Salim? Kitu bae. Mun nyana bagus, deketan. Mun nyana henteu, jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabejakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya ho bae, jamual ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti apa beda ti dirina jasugi. Tah kuari pengusaha datang ka urang. Oh, nyaritakeun nyana. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh geus paharaja sih buka batu bantar Serang meureun gadinya. Kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Wuh, saya beli apa namanya alat beratnya langsung dari Jepang, saya turunkan ke sana, kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana diirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ, tuh ke mau tuh untuk ke apa namanya itu L VTU itu saya punya itu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sambut kurang zambun ujilat ukubat. Dosa nu moal kebel deui disiksa. Pan kadengena lain deui cek jantan deungeunna ngeunye. Kaheula tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kanjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jadi kiai-kiai mah geus bae sambutna ka Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris salihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris salihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah, eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat ukubat. Heh, siah aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh bal kebel ieu ka hisab. Dunia mahala luha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebel mun bapa paeh ka hisab ka jeung kumaha ge. Jalain cakula jak-jak nabi tamu. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di warung motor. Begitu di bere motor, marhaban bi syi'ari salih. Weh, tolol. Datang nu sugih mah boh luar biasa ieu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ieu kos. Aji kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha deketan ku urang, deketan. Deketan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah. Dahar, nginum, engke ge aya bae nu mawana cucurut bakal nanti. Ulah sieun beurit marawan ka dinya, ucing marawan ka dinya. Ye, atuh tamang geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganangkarak bae. Dah, cak Gusti Allah ulah nu mere, atuh maung pan mang mawakeun ka dinya roti. Dijejelana ge kumaha? Masya Allah, ulah sieun. Atuh komo urang loba jelema. Meureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang padahal mah maung eta. Kan emang maung, maung jeung nya sok ngakolan bapa. Sok menta maksa eta maung ngaran. Tetek kos kitu deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk nganteung meunang ngomong teu kudu ngomong ajak ka masjid ajak ka majelis taklim ajak ka pondok pesantren mun nya hayu ngomong layak ya dibangun, siap kula ngabangun deketan tanu sugih, sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiaris solihin. Tinggal ku ari mah bergerakna di syiaris solihin apa henteu, nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiaris solihin, tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya, nyana aya eueuh arah ka dinya, satungtung aya baturan, satungtung eueuh cuekeun bae mah tak naon sih. Eta kos gitu, tetep bisa tak kiai teh. Ho'ok lulumayanan aya di Samsu, di Samsuan. Eta asal geus kos gitu bae ditegor ku Allah. Hey, siapa lain titah kitu, titah nyukseskeun agama, lain haju hayang barang batur. Tata mah sugi-sugi batur kunaon si haju hayang. Engke lamun si hayang ketika nyana teu meres ya bendu. Atuh kunaon ngabenduan di eta mah nu nyana. Tah eta kos gitu nasehat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Masyaallah, awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faizahum mub lisun fakuti ada birul qaum, maka dicabut akhirna kaum, dipotongkeun, dipenggaskeun alladzina zalamu, eta jelema nu zalim kabeh tungtungna bibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh. Lamun tangkal kayu ngan sakadar pangpangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui. Tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat. Kuari dihandap tetep aya kene nu sirungan deui, tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna. Fakuti ada birul qaumil ladzina dha. Dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna, mun nisbat di tangkal kayu geus mah sirungan deui. Kitu kene jelema zalim, cabut ku Gusti Allah, moal sirungan deui. Abu Jahal cabut, Firaun cabut, Namrud cabut. Cabut dicabut bae ku Gusti Allah. Aya teh melalui rakyat engke. Aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah. Cabut ku Gusti Allah. Tah ieu pencabutan-pencabutan kitu teh kadeuleuna mah melalui tangan masyarakat, hakikatna ti Gusti Allah. Mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah, tsunami keun deui, gempa keun deui, cabut ku Gusti Allah. Contoh nu bara heulang geus. Tinggal ku ari urang keur berhadapan jeung Amerika. Beuh, Amerika mah pahajar aja saya teh jeung urang. Urang ku ari teh keur lain lalagaan teu menghadapi Amerika teh. Beuh, Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak, tetap rakyatnya anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya, sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Numandak dibom deui kedutaan Amerika nah kurang Libya, acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah pajar isa demisi baheula mah. Kuari aya pembuatan film, ieu Kangjeng Nabina nampak. Begitu nampak ternyata pelecehan, dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak-Iran. Wabeh. Ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia, perang agama, ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae, lamun ieu dipublikeun hudang ujianana. Ah, kiai-kiai ujianana mah titah santrina, kiai na mangke bae. Ya Allah, ya Rabbi. Dunia geus hudang ye. Lain lalagaan ieu mah, lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi, saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda, aki-aki nu umur 90 taun geus kieu bae nya mah. Aing mah teu perang ge tereh bae hiye jagana teh. Ye, ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum, kuali dilecehkeun mun teu hudang. Nu mabok ke ujianan hudang, sial merentah Amerika. Amerika na lurah pantau geun habak. Ya eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomananna ka kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Je, kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Ya, wae kumaha kitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Ampun aing masyaallah karim. Naya ayat ieu nu mantak rahimallahu abdan tadabbara hadhihi ayat. Allah mere welas asih ka jelema anu mikir jeung nginget-nginget kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang boga anak, anak bejaan singa deceng gitu, lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaba kulli syai besi ka dituna akhadzahum bagtatan singa deceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat mah atuh ngeunaheun bae. Singa de kata tangga urang anu judi teh singa de ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah ai sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak jana mah naon de kelupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah. Batur mah teu ngadarengkeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar al agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Salila urang berdaya, urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa, doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga, ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus. Kitu bae geus wae hese-hese. Kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta de kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deureus, pasabagus-bagusna kafir pan musuh walantar doang kal Yahudi walan Nasor hatta tattabi'a millatahu. Ngaran kafir mah musuh bae. Sejahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Tah eta pan geus mulai diduet-duetkeun kos karar itu. Eta kakara kiji encan ka negara ka daerah-daerah nu sejeh. Geus jeung calon-calonna ge eueuh nu bararagus deui. Yeuh, ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaba kulli syai ka dituna akhadnahum bag na'udzubillah min. Zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha bil fil asabul fil. Geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah. Serahkeun ku nu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi. Atuh ai Baitullah mah nu Gusti mah enggak jadi teges-teges ta kawasa teh ya. Turun pan burung ababil. Kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan. Teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik nu di Libya, di Irak, di Iran kitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atawa diurang kabehan saagama urang ngadoa mudah-mudahan dibere kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ka istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bibarokati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinaba, wa la taj'alhu mutashabihan alayna fanatabi'al hawa. Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa salli wa sallim ala jamiil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillah.